wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Rabbnya. Karena itu diriwayatkan dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Sahih. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibn Aban dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ali Ibn Zaid dari Yusuf Ibn Mihran dari Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi. Maka hadisnya menurut kami sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pembicaraan tentangnya, yakni yang menarik ke sana kemari, adalah bid'ah. Mengada-ngada. Walakin nu'min bihi. Tetapi kita ahlu sunnah beriman dengannya. Sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Sesuai dengan maknanya secara zahir. Walanu nadhir fihi ahada. Dan kita tidak mau berdebat dengan siapapun. Baik. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Syekh Ubaid al-Jabiri. Menjelaskan apa yang dimaksud. Di dalam ucapan ini. Dari Imam Ahmad rahimahullah. Ar-ru'yah, kata beliau hafizahullah, ru'yah al-maqsud ru'yatul mu'minin rabbahum yawmal qiyamah. Yang dimaksud dengan ru'yah adalah ru'yahnya orang beriman melihat Rabb mereka nanti yawmal qiyamah. Berarti diantara aqidah al-sunnah adalah mempercayai, beriman bahwa nanti orang-orang beriman yaumul qiyamah akan memandang Rabb mereka. Wa qad dalla 'ala ar-ru'yah ru'yatul mu'minin rabbahum yaumul qiyamah, dan sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan kebenaran ru'yahnya orang beriman terhadap Rabb mereka nanti yaumul qiyamah di dalam Quran dan sunnah dan ijma'. Wa ajma 'alaiha al-a'immah min ahli sunnah. Dan para imam-imam sudah sepakat secara ijma' bahwa orang beriman akan memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Hasanah mudhi'ah, indah bercahaya. Wajah-wajah orang beriman. Nadhirah bidhad, dengan abad. Nadhirah itu maknanya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka nadhirah, pakai wa, pakai wa dari kata nadhara yang maknanya memandang. Ada yang berkata, bukankah makna nadhara tidak hanya memandang? Bisa jadi maknanya menunggu. Seperti dalam ayat, hal yang duruna illa ayatia. Ayatia. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka. Di situ disebutkan yang durun pakai wa. Maka kita katakan na'am. Memang nadhara bisa bermakna memandang, bisa bermakna menunggu. Apa yang membedakan antara keduanya? Perbedaannya, kalau nadhara dengan makna memandang, biasa digandeng dengan kata sambung ila. Kalau tidak pakai kata sambung ila, biasanya bermakna menunggu. Baik. Sehingga hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu. Tetapi di sini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada kata sambung. Ila rabbiha, kepada Rabbnya. Maka kalau diterjemahkan dengan menunggu tidak tepat, menunggu kepada Rabb-nya, enggak cocok. Maka kita katakan memang nawara bisa bermakna menunggu, tetapi di sini bergandengan dengan kata sambungnya yaitu ila. Apalagi dikaitkan dengan wajah. Siapa fa'ilnya? Nadhira. Siapa pelakunya? Wujuh. Lihat awal ayatnya. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Wajah-wajah mereka kepada Allah memandang. Kalau wajah-wajah menunggu, aneh. Wajah-wajah mereka menunggu. Memang yang menunggu wajahnya tok, yang lainnya enggak menunggu. Tapi kalau memandang, iya, bisa. Wajahnya saja yang menghadap, bisa. Wajahnya saja yang menengadah ke langit, bisa. Maka yang namanya nawara, kalau digandengkan dengan wajah, dan disambung dengan kata sambung ila, tidak ada makna lain kecuali memandang. Enggak ada makna lain kecuali memandang. Karena sudah ada ciri-cirinya, sudah ada korinah-korinahnya. Korinah yang pertama dia berkata sambung ila. Korinah yang kedua digandengkan dengan wajah. Pelakunya adalah wajah. Wajahnya memandang ke sana, wajahnya memandang kemari. Kalau dikaitkan dengan wajah, mesti maknanya memandang. Dalil kedua atau dalil dari sunnah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatih. Hadis muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, kalian, bahkan dengan kalimat innakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan purnama. Dan ini tidak ada tashbih wala tamthil. Tidak ada penyerupaan Allah dengan bulan. Enggak ada penyerupaan Allah dengan al-qamar. Mengapa? Kan yang disamakan bukan mar'i bil mar'i. Tetapi yang disamakan adalah ru'yah bil ru'yah. Yang disamakan bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Tapi yang disamakan cara melihat dengan cara melihat. Paham ya? Kalau yang disamakan adalah yang dilihat, berarti Allah. Yang dilihat berarti bulan, itu menyamakan. Tapi yang disamakan bukan yang dilihatnya. Yang disamakan adalah cara melihatnya. Kalian sangat mudah melihatnya, tidak perlu berdesakan. Kalian di tempatnya masing-masing, di istana-istana kalian di dalam surga, kalian bisa memandang Allah SWT masing-masing di tempat. Artinya kalian akan memandang wajah Allah dengan mudah dari tempat-tempat kalian. Seperti mudahnya kalian melihat bulan purnama, di mana kalian tinggal dari situ kalian melihat bulan. Yang disebutkan di dalam riwayat lain dengan rincian yang tidak ada sahab, tanpa ada awan sedikit pun, tidak ada yang menutupinya, cerah. Bagaimana kalian melihat mudah? Demikian pula nanti ketika memandang wajah Allah mudah. Itu maknanya. Tidak menyamakan Allah dengan bulan sama sekali. Waruya la tudammuna ay la yalhaqukum daimun fayarahu ba'dukum dunal akhar, yakni kalian la tudammun, tidak tertimpa daim, apa, terlalu banyak orang mau lihat. Fayarahu ba'dukum dunal akhar, maka yang lihat sebagian, sebagian tidak lihat karena sulit melihatnya, berdesak-desakan. Tidak. La tudammuna bil fathi wat tasydid wa la tatazahamun. Diriwayatkan pula tanpa tasdid. Tudammun dari dhaim, awan. Kalian tidak tertutup awan dalam melihatnya. Kalau dengan tasydid tudammuna, kalian berdesak-desakan. Dua-duanya tidak jauh. La tudammun dengan tasydid bil fathu ay la tatazahhamun, kalian tidak berdesak-desakan. Wa hadza tashbihur ru'yah bir ru'yah. Perhatikan, ini penyerupaan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat nanti memandang wajah Allah seperti cara melihat bulan purnama, tidak susah. La tashbihil mar'i bil mar'i, bukan menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Yang dilihat yang dengan yang dilihat tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Fa innallaha la yushbihu syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Mengapa kalian mudah melihat bulan purnama? Hah? Karena besar. Apalagi? Karena tinggi, tiada penghalang. Apalagi? Qul inna a'udzu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha tinggi di atas. Itu penyerupaan pertama, cara melihat dengan cara melihat. Karena Allah Maha tinggi, maka kita melihat ke atas seperti melihat bulan. Satu. Yang kedua, karena bulan besar dari mana-mana terlihat, Allah Akbar, Allah lebih besar, maka lebih mudah lagi kita melihat dari mana-mana. Baik, tentunya ahlul jannah. Adapun orang-orang kafir, ar-rabbihim lamahjubun. Disebutkan, mereka an-rabbihim lamahjubun. Mereka terhalang, terhijabi dari Rabb mereka. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalau orang kafir terhijabi, berarti orang beriman tidak terhijabi. Berarti orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa melihat juga, berarti sama dengan orang kafir. An rabbihim la mahjubun, mereka terhalang dari Rabb mereka, terhijabi. Tentunya kalau orang kafir digambarkan mahjub, terhijabi, maka orang beriman berarti tidak terhijabi. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ahadith dallat 'ala al-mawtin al-awwal min mawatin ar-ru'yah wa huwa fi ardi al-mahshar fi al-mawaqif aw fi al-mawqif wal mawtin ath-thani fi al-jannah wa fi hadha ma akhrajahu Ahmad wa Muslim min hadits Suhaib ibn Sinan. Qala tala Rasulullah SAW hadil ayah. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang tempat yang pertama dari tempat ru'yah, karena mereka memandang Rabb mereka di dua tempat. Pertama di mahsyar, kemudian di jannah. Mautinur ru'yah yang pertama adalah ardul mahsyar fil mawqif. Wal mautinu tsani, sedangkan tempat yang kedua dalam surga. Wa fi hadza ma akhrajahu Ahmad wa Muslim, saat itu dalam jannah hanya orang beriman, disebutkan dikeluarkan riwayatnya dari Ahmad, oleh Ahmad dan Muslim, dari hadis Suhaib bin Sinan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna surga. Wa ziyadah tambahan. Tambahan apa lagi setelah surga? Padahal surga kita bisa mendapatkan semua yang kita sukai. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka sukai dalam jannah. Maka Nabi menjelaskan apa tambahan itu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar nada munadin. Ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, maka memanggillah sesuatu yang memanggil, yang diperintahkan oleh Allah. Ya ahlal jannah, innalakum 'indallahi maw'idan. Wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian punya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an, atau yuridu an yunjizukumuh. Allah punya janji untuk kalian dan sekarang Allah akan tunaikan janji Allah pada kalian. Mereka bertanya-tanya, fayaqulun ma huwa, apa itu? Tambahan apa lagi? Alam tu yubayyid wujuhana wa yudqil mawazinana wa yudkhilana al-jannah wa yunjina wa yunajjina minan nar. Tambahan apa lagi? Bukankah kami sudah diputihkan wajah-wajah kami, sudah diberatkan timbangan-timbangan kami, sudah dimasukkan ke dalam surga, dan sudah diselamatkan dari api neraka. Fayakshiful hijab, maka Allah membuka hijabnya. Fayanduruna ilaih, maka mereka pun memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nadari ilaihi wala aqarra li'ayunihim. Alhamdulillah. Maka mereka pun memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ilaihi. Sungguh demi Allah, tidak ada pemberian Allah pada mereka yang lebih nikmat, yang lebih mereka sukai daripada memandang wajahnya. Berarti lebih tinggi dari surga. Naam, lebih tinggi dari surga. Wala aqarra li'ayunihim, dan tidak ada yang lebih menenteramkan mata mereka, menyejukkan hati mereka, menenteramkan jiwa mereka daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah tutup hijabnya dan mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan Allah kembali, kapan melihat wajah Allah kembali, kapan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam riwayat lain, tilka ziyadah, itulah tambahannya, itulah tambahannya. Dan ini berbeda dengan keumuman ziyadah. Beberapa ulama membahas tentang masalah ziyadah, yang biasanya ziyadah itu sedikit, tetapi ini ziyadah lebih besar dari jannahnya. Ziyadah itu kalau terjemahkan bebasnya imbuh, dikasih imbuh. Biasanya banyak apa sedikit? Sedikit. Ini buat kalian, ini tambahan. Ini tambahannya. Selalu tambahannya lebih sedikit. Tetapi fi hadzal hadits atau dalam kejadian ini tidak sama dengan keumuman tambahan. Justru ziyadahnya a'wam, ahabba ilaihim, lebih mereka sukai. Sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Ketika memandang wajah Allah, lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika ditutupkan kembali hijabnya, baru mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga, sambil mereka menunggu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Fahadihir ru'yah. Ar-ru'yah tsaniyah. Pandangan yang ini, ru'yah yang kedua. Fil mautini tsani, di tempat yang kedua. Wa ankara al-jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man wafaqahum ru'yatal mu'minin rabbahum. Mu'tazilah dengan Jahmiyah menolak, tidak mau menerima, enggak mau percaya bahwa orang-orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum hujajun, dan mereka punya alasan-alasan yang sesungguhnya bukan hujjah tapi syubhah, yang dikira hujjah. Di antara hujjah mereka yang mereka kira hujjah adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tarani, tidak, engkau tidak akan melihatku. Hina sa'ala Musa rabbahu an yarah, ketika Musa meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihatnya, maka Allah jawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Fahadihi wadihatun ladaihim, ini jelas menurut mereka. Jelas dikatakan engkau tidak akan bisa melihatku. Qalu, mereka berkata, lantarani lantufidut ta'bid, Masih kata mereka ini. Bahwa lan dalam bahasa Arab menunjukkan terus-menerus. Lan tarani, engkau tidak akan melihatku selama-lamanya. Wa hadza ma qarrarahu Zamakhsyari. Ini yang diucapkan, ditetapkan oleh Zamakhsyari, sahibul Kasyaf, yang menulis tafsir judulnya Kasyaf. Yang kata pemuji-pemujinya, al-jahlu da'un wal kasyafu kasyafi. Kata pemujinya, kata golongan Mu'tazilah memuji tafsirnya dia al-kasyaf, al-jahlu da'un, kebodohan itu penyakit, wal kasyafu kasyafi, sedangkan kitab al-kasyaf itu seperti penyembuhnya, syafi. Kalla wallah, tidak demi Allah, bukunya dia dalam keadaan penuh dengan kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, karena dia Mu'tazilah. Hanya saja beberapa ulama kadang mengambil dari dia hanya masalah i'rab, masalah i'rabul Quran, dan itu pun dengan penuh kehati-hatian dan penuh peringatan hati-hati dari buku al-kasyaf. Wa huwa mu'taziliyun jild, kata Syekh Ubaid, dia adalah mu'tazili jild, mu'tazili yang kokoh, yang asli. Wa ahlul lughah, tetapi yang bikin jadi fitnah, orang ini ahli bahasa memang. Wa ahlul lughah la yuwafiqunahu ala hadha, tetapi ahli bahasa yang lain, para fuqaha, para alim, para ahli bahasa yang lain tidak setuju dengan dia. Mengatakan bahwa lan itu litta'bid, untuk menunjukkan selama-lamanya. Fahiyya la tufidu ta'bid illa biqarinatin. Maka dijawab bahwa apa yang kau katakan wahai sahib al-kasyaf, wahai Zamakhsyari, bahwa lan itu untuk selama-lamanya, salah, kata para ahli bahasa yang lain. Dia akan bermakna selama-lamanya, tetapi dengan qarinah. Kalau enggak ada qarinahnya, ya tidak. Tanpa qarinah tidak demikian. Maka kita jawab secara rinci. Syekh Ubaid membawakan jawabannya, tidak hanya menunjukkan syubhat mereka, tapi menjawab. Wal jawabu an hadza min wajhain. Jawaban kita kepada mereka dari dua sisi. Al awwal atau awalan, dallatil ahadits ala annal mu'minin sayarawna rabbahum yawmal qiyamah. Jawaban pertama, sekian banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Sekian banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa penduduk jannah akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih Bukhari Muslim dan sekian banyak hadis-hadis yang banyak bahkan dikatakan mutawatir. Maka gak bisa diingkari. Itu alasan pertama. Apakah engkau, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, mau mempertentangkan antara hadis-hadis sahih ini dengan ayat Al-Quran? Tidak mungkin bertentangan. Pasti tafsirmu yang salah, bukan ayatnya yang salah. Hadis sudah jelas sahih, ayat pasti benar. Maka tidak mungkin bertentangan antara keduanya. Berarti yang bertentangan adalah tafsirmu yang salah memahami ayat ini. Maka yang kedua, jawaban kedua, hadhil ayah linafi ru'ya fid dunya, bahwa ayat ini menafikan ru'yah di dunia saja secara muqayyad, di dunia saja secara muqayyad. Wa qad qayyadaha Allah azza wa jal, Allah telah membuat qaidnya, bahkan membuktikan kepada Musa alaihi salam. Walakin indur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu kokoh di tempatnya, berarti engkau bisa memandang aku. Kalau ternyata tidak, berarti engkau tidak bisa memandang aku. Apa maknanya ini? Maknanya bukan selama-lamanya, tapi tergantung. Lihat gunung itu. Kalau gunung itu kokoh di tempatnya, ketika Allah memperlihatkan dirinya pada gunung itu, berarti kau mampu. Tetapi kalau enggak bisa, berarti kau enggak mampu. Kau enggak bisa. Ayat selanjutnya, falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu runtuh dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Alaihi salam. Apa maknanya? Maknanya engkau tidak mampu di dunia ini. Sangat jelas ayat ini. Qul inna a'udzukum Allah. Hada dalilun ala annal bashar la yutiquna an-nazar ila Allah ta'ala bal al-jabal ma ataqahu wa huwa jabal. Ini dalil bahwa manusia tidak akan sanggup memandang wajah Allah di dunia ini. Tetapi bahkan gunung pun tidak sanggup. Ma ataqahu wa huwa jabal, padahal dia gunung yang kokoh. Ma tahammal, tidak sanggup. Indakka al-jabal fa kaifa bil bashar? Gunung aja runtuh. Bagaimana dengan manusia? Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat lain, hijabuhun nur, hijab Allah adalah cahaya. Kalau dibuka hijabnya, akan terbakar seluruh apa yang dicapai oleh pandangannya. Tak akan sanggup. Khon ibn a'azakumullah, syabahat wajhihi, akan membakar semua yang dicapai oleh pandangannya. Ini barakallahu hukum, karena di dunia manusia dalam keadaan sangat-sangat lemah. Berbeda dengan nanti di akhirat. Wahalun nasil akhirah mukhtalifun. Sedangkan keadaan manusia di akhirat tidak sama dengan manusia di dunia. Tetapi kan katanya berkumpul jasad dengan ruh di akhirat nanti. Berarti sama dong dengan dunia. Iya. Di dalam janin juga berkumpul jasad dengan ruh. Apakah sama dengan dunia? Di dalam janin, dalam perut ibumu, ada jasadnya? Ada. Ada rohnya? Ada. Apakah sekuat kalian sekarang? Ya, tidak. Maka begitu juga nanti yaumul qiyamah. Walaupun ada jasadnya, ada rohnya, tapi bukan berarti seperti sekarang ini. Kekuatannya berbeda. Kekuatannya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pertemuan ruh dengan jasad ada fase-fase. Pertemuan ruh dan jasad di dalam janin. Kemudian pertemuan ruh dan jasad di alam dunia. Kemudian pertemuan ruh dengan jasad di alam barzakh. Dan kemudian pertemuan ruh dengan jasad di akhirat. Empat perkara. Mana yang paling sempurna? Yang paling sempurna antara pertemuan ruh dengan jasad adalah pertemuan ruh dan jasad nanti di akhirat. Itu yang paling sempurna. Qala Allahu hayya'al mu'minin li hadza ni'matan minhu. Karena di akhirat nanti Allah telah persiapkan manusia-manusia ini untuk mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah, maka Allah persiapkan. Dan Allah Maha Bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi bantahannya selain ini? Bahwa kalimat lan itu tidak selama-lamanya memiliki bukti. Apa buktinya? Buktinya Allah sebutkan tentang Yahudi dan Bani Israel. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mengharapkan mati selama-lamanya. Iya kan? Allah katakan tidak akan mengharap mati. Walan yatamannawhu abadan. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Pakai nyelan dan pakai abadan lagi. Tetapi kenyataannya di akhirat mereka berharap mati. Iya kan? Di akhirat Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya seperti tanah, jadi tanah saja. Atau ketika di dalam neraka, Allah sebutkan dalam Al-Quran ucapan mereka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabb kamu mematikan kami saja. Minta mati. Kata Allah, lan yatamannahu abadan. Mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Iya, selama-lamanya di dunia. Maka demikian pula ketika Musa mengatakan, arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Allah jawab dengan lantarani, engkau enggak akan melihatku di dunia. Di akhirat lain. Berbeda. Itu juga jawaban. Ada jawaban lain? Naam. Ada jawaban lain. Ucapan Musa, arini anzur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Kemudian Allah jawab dengan kalimat, engkau enggak bisa. Ini barakallahu fikum, sudah ada dalil di situ bahwa Allah bisa dilihat. Pertama, karena Musa meminta. Kalau Allah tidak bisa dilihat, enggak mungkin Musa minta. Musa meminta alaihi salam, meminta agar bisa diizinkan memandang wajah Allah, karena Musa tahu bahwa Allah bisa dilihat kalau Allah kehendaki. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kamu menyimpan sesuatu di kantongmu, kemudian kamu bilang, saya lihat apa di kantongmu, kamu akan jawab apa? Kamu tidak bisa lihat, atau benda ini tidak bisa dilihat. Ada dua jawaban. Kalau sesuatu yang bisa dilihat, kamu akan jawab, kamu tidak bisa, enggak saya izinkan lihat. Kamu tidak bisa lihat. Jawabnya begitu. Tapi kalau ternyata yang di kantong ini sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak mungkin dilihat, karena memang misalnya sesuatu yang tidak bisa dilihat, apalah, udara atau apa. Jawabannya beda. Jawabannya, ini gak bisa dilihat. Benda ini gak bisa dilihat. Atau kamu katakan bahwa perkara atau apa yang ada di sini gak bisa kamu lihat. Atau gak bisa dilihat. Ini juga jawaban yang berbeda. Barakallahu fikum. Artinya begini, kalau Allah jawab lantarani, artinya suatu saat kamu akan bisa melihat. Tetapi kalau abadan abidin, Allah gak bisa dilihat, jawabannya bukan begitu. Jawabannya, ya Musa, aku gak bisa dilihat. Paham ya? Ini juga ada jawaban dari para ulama, seperti dalam syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya aku gak bisa dilihat. Tapi Allah tidak mengatakan aku gak bisa dilihat, mengatakan kamu gak mampu melihat sekarang ini, nanti akan melihat suatu saat. Baik, itu juga jadi, kalau saja mereka memperhatikan ayat-ayat ini akan jelas maknanya. Ada jawaban lain. Bahwasanya Allah katakan undur ilal jabal. Lihatlah ke gunung itu. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung. Kalau Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, berarti bisa pula memperlihatkan dirinya ke manusia. Ke gunung bisa kok. Hanya saja gunung tidak sanggup. Demikian pula Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia, bisa, hanya saja Musa enggak akan sanggup. Maka Allah jawab dengan kalimat lakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah gunung itu, kalau dia kokoh di tempatnya, kamu bisa lihat aku. Artinya Allah bisa dilihat sesungguhnya, tetapi engkau tidak akan sanggup lihat gunung itu. Sanggup enggak? Gunung aja enggak sanggup, apalagi engkau. Itu maknanya. Dan masih banyak walhamdulillah para ulama membantah dengan rinci. Itu baru syubhat pertama dari Mu'tazilah dan Jahmiyah. Al-hujjatu tsaniyah, alasan kedua mereka. Katanya, bukankah Allah berfirman, la tudrikuhul amsar wa huwa yudrikul amsar wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah berfirman, la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa diliputi pandangan Wa huwa yudrikul absar, tapi dialah Allah yang meliputi seluruh pandangan kalian. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Wah, mereka merasa kuat dengan hujah ini. Lihat, dalilnya sangat jelas. Allah katakan, la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa diliputi pandangan. Wa dhalika annahum fassarul idrak bil ikhatah bil ru'yah. Qalu la tudrikul absar ay ma tarahul absar. Salahnya mereka adalah karena mereka menafsirkan idrak dengan pandangan. Maka la tudrikul absar, mereka tafsirkan tidak akan bisa dilihat dengan pandangan. Ya salah tafsirnya. Padahal idrak adalah ihatah. Sedangkan mereka la tudrikul absar, maknanya mata rahul absar, enggak bisa dilihat oleh mata. Ya keliru. Al jawab. Innal idraka syai'un wal ihatah syai'un akhar. Ketahuilah bahwa idrak satu kalimat, sedangkan ihatah kalimat lain. Fal manfi ihatatul absar billahi ta'ala, maka yang dinafikan dalam ayat ini adalah ihatah. Idrak bermakna ihatah. Walaysa ru'yah, bukan pandangan sekadar pandangan. Qad ja'at biha sunnah, bukan pandangan sekadar pandangan yang sudah datang sunnah-sunnah menjelaskannya bahwa kalian akan memandang. Jangan dipertentangkan. Sama kita katakan seperti jawaban pertama. Sama dengan syubhat pertama. Bahwa dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa orang beriman akan memandang wajah Allah sangat banyak dan sahih. Bahkan dalam Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka jangan kalian pertentangan antara ayat dengan ayat. Antara hadis yang sahih dengan ayat. Tidak mungkin bertentangan. Kalau kalian bertentangan berarti memang tafsir kalian yang salah. Allah tidak menafikan pandangan dalam ayat ini. Tetapi Allah menafikan ihatah, idrak. Itu bukan hanya sekedar pandangan. Idrak bukan hanya sekedar pandangan. Tapi pandangan yang meliputi dari segala sisinya. Dan itu yang Allah katakan tidak mungkin. Jangankan Allah SWT. Bulan saja, kita gak bisa meliputi bulan dengan pandangan. Iya Pak ya, saya gak tawarkan yang tidak. Iya Pak ya, karena emang sudah mafhum. Tidak mungkin kita bisa meliputi dengan pandangan kita. Kita pandang satu sisi, sisi sana gak kelihatan. Kita pandang sisi yang sana, di sisi sini gak kelihatan. Langit saja kita gak bisa, ihata. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Gak mungkin diliputi dengan pandangan. Dan ayat ini menafikan ihatah. Apa buktinya? Buktinya sangat mudah. Yaitu kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu sudah dekat. Bani Israel berkata pada Musa, Allah katakan dalam Al-Quran, falamma tara'a al-jam'ah, ketika dua pasukan ini sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, berkata ashabu Musa, inna lamudrakun, kita pasti diidrok. Saya enggak terjemahkan, biar tahu perbedaannya. Inna lamudrakun, kita diidrok. Kata Musa, kalla, tidak. Sekarang saya ulangi ayat tadi dari awal. Falamma taro'a. Apa maknanya taro'a? Ru'ya. Ketika kedua kelompok saling melihat. Sudah dilihat apa belum? Sudah. Baru kemudian ashabu Musa berkata, innala mudrakun, kita diidrok. Tidak. Kalla, kata Musa. Berarti melihat iya, idrok tidak. Menunjukkan kalau ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Mafhum ya, pendalilannya. Ayat ini menunjukkan bahwa kalimat ro'a dengan kalimat adroka itu berbeda. Ketika pasukan Musa atau ashabu Musa dengan Fir'aun. Falamma tara'a, ketika mereka saling melihat, berarti sudah ada ru'yah. Ditetapkan ru'yah. Maka pengikutnya sudah ketakutan. Inna lamudrakun, sudah kita pasti dikepung. Kena ini kita. Kata Musa, kalla inna ma'ya rabbi. Tidak. Tidak mungkin. Kalau idrak bermakna ru'yah, tadi katanya sudah dilihat. Sekarang kok tidak dilihat? Bagaimana? Bukan, karena idrak bukan sekedar ru'yah. Tapi meliputi dengan pandangan, artinya mengepung dari segala sisinya. Kalla, kata Musa, tidak. Baik, ini dalil yang sangat jelas bahwa ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Yang dinafikan dalam ayat ini, la tudrikul absar, artinya dinafikan idrak, bukan ru'yah. Kembali kepada kita. Walaysa ru'yatuhu fa ru'yah, bukanlah ru'yatuhu, yang dinafikan bukan ru'yah. Karena ru'yatuhu qad ja'at bihas sunnah. Adapun melihat Allah sudah diriwayatkan, disebutkan dalam sunnah. Wa masami'tum qaul, apa yang kalian dengarkan sebelum ini, ayat-ayat dan sunnah, mu'akkidah laha, sudah menegaskan akan terjadi orang beriman melihat Allah SWT. Hadza wajhun. Itu satu sisi jawaban. Al-wajhu tsani, jawaban yang kedua. Dalil ala anna al-idrak syai' ghairu ru'yah, fal idrak yarahu al-ihatah, qulhu ta'ala fi ma qassa 'alaina min khabari Musa. Di antara bukti jawaban mereka adalah ayat yang tadi kita baca, yaitu kisah Musa dan pengikut-pengikutnya ketika dikejar oleh musuhnya Fir'aun alaihi la'natullah. Mada qala ashabu Musa, apa kata ashabu Musa? Lamma lahiqa bihim Fir'aun wa junduhu, ketika Fir'aun dan tentaranya sudah hampir mengenai mereka. Mada qalu, apa kata mereka? Qalu inna lamudrakun, kita diidrak, kita dikepung. Faradda alaihim, dibantah oleh Musa. Radda alaihim Abdullah, Musa alaihi salam wa rasuluhu, biqaulihi qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali, kita tidak kena, tidak diidrak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, ay kalla lastum bimudrakin, kalian tidak diidrak oleh mereka. Fahal Musa huna nafar ru'yah, pertanyaannya, apa Musa menafikan pandangan, kita tidak dipandang? Tidak, Musa tidak menafikan pandangan, jelas-jelas sudah saling melihat. Di awal ayat disebutkan tara'a, saling melihat. Berarti apa yang dinafikan oleh Musa dengan kalimat kalla inna ma'ya rabbi sayahdin? Tidak, Allah akan membimbing kita. Apa yang dinafikan? Al-idrak. Ru'yah tidak dinafikan. Idrak yang dinafikan. Ajibu nama syai'an akhar huwa alladhi yakhshahu qawmuhu wa huwa al-ihata. Yang dinafikan oleh Musa, jawablah, bahwa Musa menafikan sesuatu yang lain, bukan menafikan ru'yah, bukan menafikan pandangan. Kita sudah dilihat oleh Fir'aun. Iya jelas, enggak dinafikan oleh Musa. Yang dinafikan sesuatu yang lain, yaitu al-ihatah, dikepung oleh mereka, diidrak oleh mereka. Mana farru'yah? Tidak menafikan pandangan. Li'anna kilal fariqaini yaral akhar, karena masing-masingnya sudah saling melihat. Alaysa kadzalik? Fayandur ba'duhum ala ba'd, sebagian mereka memandang sebagian yang lain. Fayastahil min abdillah wa rasulihi Musa an yunfir ru'yah, maka mustahil Musa menafikan ru'yah. Kita sudah dilihat. Tidak, kita tidak dilihat. Jelas-jelas kelihatan. Tidak mungkin Musa menafikan sesuatu yang sudah jelas terlihat. Wa innama nafal ihatah, tetapi Musa menafikan ihatah. Kita tidak, belum dikepung. Kita tidak kena. Tidak tertangkap. Wa hiya ma yakhshahu qaumuhu, yaitu yang dikhawatirkan oleh kaumnya dari musuh-musuhnya. Faqala kalla inna ma'ya rabbi. Tidak, Tidak mungkin, kata Musa. Kita enggak akan kena, kita enggak akan dikepung, karena bersama kita ada Rabb, ada Allah SWT. Ini bantahan terhadap jawaban kedua. Wa min hujajihim, dan termasuk hujjah mereka yang berikutnya. Anna itsbat ar-ru'yah aw itsbat an-nadhar yastalzim annallaha fi jihah. Wa lazim hadha anna jismallahi munazzahun 'an dhalik. Ala wa lazim hadha annahu jismun. Wallahu munazzahun 'an dhalik. Alasan ketiga, alasan klasik mereka para Mu'tazilah dan Jahmiyah, yaitu filsafat. Pakai ilmu mantik. Mereka sudah membuat kaidah-kaidah mantiqiyah, sudah membuat kaidah-kaidah filsafat. Kalau ini berarti ini, kalau ini berarti itu, kalau itu berarti ini, begitu. Sampai menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung jisim. Kemudian ketika membaca ayat ru'yah, mereka berkata, kalau Allah dilihat, berarti konsekuensinya Allah ada di arah tertentu. Kalau Allah di arah tertentu, berarti Allah itu benda atau jisim, ada jisimnya. Kalau ada jisimnya, Maha Suci Allah, enggak mungkin Allah punya jisim. Qanibina a'azakumullah. Mereka inilah yang menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah terkungkung oleh kaidah-kaidah filsafat mereka. Sudah terkungkung oleh kaidah-kaidah filsafat mereka yang mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri kaidah-kaidah dan mereka akhirnya terkepung sendiri dengan kaidahnya. Enggak mungkin Allah begini, enggak mungkin Allah begitu. Nanti menyelisih kaidah ini, menyelisih kaidah itu. Lah kaidahnya siapa yang bikin? Ya kita yang membikin sendiri. Ngapain? Membikin kaidah sendiri akhirnya bingung sendiri. Al-jawab. Anna lafzatul jihah mujmalah. Istilah kalian jihah, arah, itu masih global. Tahtamil ma'ani salasa. Arah itu mengandung sekian banyak kemungkinan. Jihad suful, arah bawah. Jihad ulu, arah atas. Jihad ulu la tuhitu billah, bisa arah atas yang meliputi Allah atau arah atas yang tidak meliputi Allah. Mana yang kalian maksud dengan jihad yang harus dinafikan? Allah tidak mungkin di jihad. Apa maksudnya? Terangkan pada kami. Kalau yang pertama jelas tidak mungkin. Allah di arah bawah tidak mungkin. Berarti Allah di arah atas. Di arah atas ada dua. Arah atas yang meliputi Allah atau arah atas yang tidak meliputi Allah. Kalau meliputi Allah, iya, tidak mungkin. Ini mereka biasa berkata, Allah tidak mungkin di arah tertentu karena arahnya lebih luas dari Allah Taala. Mustahil, kata mereka. Paham ya? Kenapa mereka katakan Allah tidak mungkin punya arah? Karena kalau Allah di arah atas yang meliputi Allah, berarti arahnya itu lebih gede dari Allah. Nah mungkin, katanya. Itu kan bayangan kamu sendiri. Jangan. Kita tidak menyatakan bahwa Allah diliputi apapun. Fal awal wa tsani batil. Berarti yang pertama dan kedua batil. Allah di arah bawah tidak mungkin. Allah di arah atas tapi diliputi oleh arah tidak mungkin. Dalal kitab wa sunnah ala butlanihima. Yang pertama dan kedua batil ditunjukkan oleh Quran dan sunnah kebatilannya. Bahkan ditambah dengan ijma' para ulama. Batil. Tidak mungkin Allah di bawah dan tidak mungkin Allah diliputi sesuatu. Bahkan bukan hanya Quran, sunnah dan ijma', juga secara akal, secara fitrah yang lurus. Tidak mungkin Allah diliputi sesuatu. Tetapi yang ketiga, Allah memiliki arah, yaitu di atas. Tetapi tidak diliputi oleh apapun. Kenapa ditolak? Padahal Allah sendiri yang menerangkan dirinya memiliki sifat maha tinggi di atas. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh. Sekian puluh ayat, sekian puluh hadis, sekian banyak dalil-dalil. Kalau Allah SWT maha tinggi di atas. Kenapa dinafikan? Allah tidak punya arah. Allah tidak di mana-mana. Kalau Allah tidak punya arah, tidak di mana-mana, berarti Allah tidak ada. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kesesatan, bahkan kekufuran. Maka kaidah kalian itu harus dikoreksi. Kaidah Allah tidak memiliki arah, tidak memiliki jihad, Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak... Sebentar, apa maknanya tidak memiliki tempat? Ya kalau memiliki tempat kan berarti tempatnya lebih luas dari Allah Ta'ala. Ya itulah yang kamu keliru di dalamnya. Allah maha tinggi di atas dan tidak diliputi oleh apapun. Selesai. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya tanpa diliputi oleh makhluk apapun. Khana ibn a'azakumullah. Wathalith huwa sahih. Berarti yang benar adalah yang ketiga. Wahuwa muqtadal kitab wa sunnah. Dan itu ditunjukkan dalam kitab wa sunnah. Dan ijma' dan akal dan fitrah yang salimah. Sudah pernah kita sampaikan fitrah yang salimah. Seorang Asy'ari yang tadinya menolak bahwa Allah maha tinggi di atas. Sampai ditanya oleh seseorang. Kamu kalau berdoa menghadap kemana? Kata dia, ini yang saya belum bisa jawab sampai hari ini. Belum bisa saya bantah fitrah saya. Belum bisa saya bantah fitrah yang ada pada diri saya. Setiap berdoa, mesti menengadah ke langit. Iya kan, fitrah itu. Gak mungkin doa ke bawah, ya Allah. Ada, majnun. Enak. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, insyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini. InsyaAllah ta'ala. Pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Bolehkah udzur bagi orang yang kesiangan salat berjamaah dikarenakan ketiduran yang disebabkan oleh belajar, bekerja atau kerja shift malam, terlukakan terus menerus. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, bangun kemudian sholat, setelah sholat tidur lagi. Kalau memang dalam keadaan dia bekerja di malam hari. Nah, kalau shift malam itu sungguhnya lebih mudah untuk sholat subuh. Ya, lebih mudah, karena nggak pakai bangun tidur. Dia dalam keadaan jaga, maka sabar. Jangan tidur dulu, tanggung sampai adzan subuh kamu sholat baru tidur. Enam. Bagaimana hukum menghentikan masa menyusui bayi sebelum usia 2 tahun dikarenakan istri hamil lagi? Hukumnya boleh-boleh saja. Enam, karena menyusui 2 tahun itu anjuran untuk supaya sempurna, bukan keharusan. Beredar ucapan bahwa salafiyun mereka tidak memiliki sikap dan diam terhadap kasus pelecehan Al-Quran oleh si kafir Ahok. Bagaimana menanggapi masalah ini? Alhamdulillah kita tidak diam. Kita selalu berbicara tentang masalah kafirnya orang yang mencela Al-Quran walaupun dia muslim. Apalagi kafirnya sudah kafir sebelum dia mencaci maki Quran. Sehingga barakallahu fikum. Hanya saja ahlu sunnah dan salafiyun tidak sepakat untuk mengadakan acara-acara bid'ah seperti demonstrasi. Tapi kan sudah dirubah, bukan demonstrasi. Iya, dari demonstrasi dirubah jadi kebid'ahan, dzikir jama'i. Atau acara apa lagi? Istighatsah atau sejenisnya. Qul inna a'udzubikumullah. Kita berupaya dengan apa yang kita bisa. Dengan berdoa pada Allah Ta'ala misalnya, dengan menyampaikan kepada sekian banyak pihak. Nعم بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم والهدايه والرحمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته